10 hari ke depan itu jangan sampai kita sia-siakan. Benar-benar hendaknya kita koreksi yang 20 hari, kemudian kita bagaimana benar-benar berusaha untuk setar awal lagi yang lebih bagus ke depannya itu. Jangan sampai kecolongan di 10 hari yang terakhir ini. Bapak sekalian, telah kita sampaikan pada pembahasan yang kemarin bahwa di antara dampak seseorang dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, itu benar-benar akan menjadikan itu kontrol yang sangat hebat dalam kehidupan dia. Sehingga yang paling takut kepada Allah, yang paling berilmu tentang Allah taala. Sebagaimana ayat yang kemarin innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Yang paling takut dengan Allah dari kalangan para hamba Allah adalah para ulama. Semakin dalam ilmunya, semakin ini besar rasa takutnya. Sehingga slogannya dalam kehidupan mereka itu seperti dikatakan oleh seorang nabi, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah sungguhnya aku sangat takut seandainya aku maksiat kepada Rabbku akan ditimpa azab yakni yang sangat agung, yang sangat besar. Sehingga di mata mereka itu maksiat sekecil apapun akan menjadi besar, bukan melihat dari sisi maksiatnya, tapi siapa yang dimaksiati itu. Maka dikatakan oleh beliau, li'annal ma'asi indal muwahidin al-arifin billah, karena yang namanya maksiat itu di mata seorang ahli tauhid, di mata orang yang mereka yaitu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa in taqat, walaupun maksiat itu nampak kecil, yarawnaha kal jibal, mereka akan memandang maksiatnya itu kal jibal, seperti itu gunung yang besar yang dia khawatirkan akan meruntuhi dia. Ini lama ya'lamuna min adzamatil wahid al-qahar. Ketika dia melihat tentang keagungan Allah, yang ketika dia mengetahui tentang keagungan Allah SWT. Maka fajailu sahabah lama kana a'rafu jailin bihuquqillahi kanu akhwafan nas. Oleh karena itulah generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, ketika mereka ini adalah generasi yang paling mengenal Allah taala, paling mengenal hak-haknya Allah taala. Mereka adalah orang yang menjadi orang yang paling takut kepada Allah, menjadi manusia yang paling takut kepada Allah taala. Renungkan perkataan para salaf kita, di antaranya ada perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Berkata Ibn Mas'ud, innakum la ta'maluna a'malan hiya addakum fi a'yunikum minasyar. In kunna la na'udzuha ala ahdi Nabi SAW minal mubiqat. Sesungguhnya, benar-benar kalian akan melakukan sebuah perkara, sebuah amalan yang di mata kalian adzaku min a'yunikum min asyar. Benar-benar kalian akan memandang dosa kalian, di mata kalian dosa itu nampak remeh, seremeh atau sekecil rambut di depan mata kalian. In kunna na'udduha ala ahdi Nabi SAW minal mubiqat. Sedangkan kami, yaitu memasukkan yang Anda pandang kecil, seperti tipisnya, lembutnya rambut, dalam hitungan kami, perkara itu adalah minal mubiqat, termasuk diantara perkara yang membinasakan. Artinya, dalam pandangan mata mereka besar. Di mata orang yang tidak mengenal Allah dengan benar itu dosa itu seremeh rambut, selembut rambut, tapi di mata para sahabat itu sangat besar yang akan membinasakan mereka. Oleh karena itulah berkata pula Bilal bin Sa'ad, beliau mengatakan, la tangdur ila sigharil khati'ah. Walakin yundur ila man asaita. Jangan kamu lihat tentang kecilnya dosa. Jangan kamu perhatikan tentang kecilnya dosa. Walakin undur ila man asaita. Tetapi lihatlah siapa yang Anda maksiati. Bobotnya sebuah kedurakan itu dilihat dari siapa yang didurakainya itu. Orang yang durhaka kepada Pak RW tentu lebih durhaka dibandingkan dengan Pak RT. Orang durhaka kepada lurah lebih besar lagi durhakanya kepada ini daripada kepada RW atau kepada Pak Dukuh. Durhakanya kepada camat lebih gede dibandingkan dengan durhakanya kepada lurah. Demikian pula kepada bupati lebih gede dibandingkan dengan camat, kepada gubernur lebih gede dibandingkan dengan bupati, kepada presiden lebih gede dibandingkan dengan gubernur. Sama-sama nilai perbuatannya sama. Durhaka, sebuah perkata, sebuah perbuatan kedurhakaan. Tapi semakin yang didurhakai itu memiliki kedudukan yang tinggi, maka menunjukkan nilai keberanian dia dalam mendurhakainya itu semakin hebat. Mendemo Pak RT itu nilainya belum seberapa. Mendemo Duko lebih tinggi lagi, lebih pemberani lagi. Mendemo lurah lebih pemberani lagi. Mendemo ya ini camat lebih berani lagi. Mendemo bupati lebih berani lagi. Ini yang didemo Allah SWT. Maksiat. Sehingga kata salaf kita, jangan diperhatikan nilai dosanya. Lihatlah yaitu siapa yang Anda itu maksiati. Oleh karena itulah, ketika para salaf, mereka betul-betul sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasianya itu adalah pada mengenal Allah dan terwujudnya pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka akan kelihatan sekali antara hubungan pengagungan kepada Allah dengan pemandangan tentang amal yang dilakukan itu. Berkata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan, yang menunjukkan tentang rahasia rasa takutnya seorang kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, kaifa yunjini amali wa ana baina hasanatin wa sayyiatin. Bagaimana amalku ini akan bisa menyelamatkan diriku? Amalnya para salaf itu besar, banyak. Kalau beramal gede-gede dan banyak. Tapi ungkapannya, bagaimana amalku akan bisa menyelamatkan diriku? Wa ana baina hasanatin wa sayyatin, sedangkan aku itu ada di antara kebaikan dan keburukan. Fasayyati la hasanata fiha. Adapun dalam keburukanku itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Sadar sepenuhnya dalam keburukan kita ini enggak ada kebaikannya. Wa hasanati makhlutatun bisayiat, sedangkan dalam kebaikanku itu bercampur dengan berbagai macam keburukan-keburukan. Kalau kita ini maksiat, enggak ada kebaikannya. Kalau kita ini berbuat baik, bercampur keburukan-keburukan. Katakanlah kita sholat, campur enggak khusyuk, campur mikir macam-macam. Sehingga kebaikan kita ini bercampur dengan keburukan-keburukan. Untuk betul-betul 100% murni bisa plong kepada Allah itu sangat kecil. Banyak campuran-campurannya itu. Sedangkan wa anta la taqbalu illa al-ikhlas. Sedangkan engkau ya Allah, engkau tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang dimurnikan kepada engkau. Wa anta la taqbalu illa al-ikhlasa minal amal. Sedangkan engkau tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang diikhlaskan amal itu kepada engkau. Fama baqiya ba'da hadha illa jutu. Maka tidak tersisa lagi kalau sudah seperti ini tinggal kedermawananmu. Ini renungan yang sangat mendalam dari seorang salaf. bagaimana dia merenungkan tentang perbuatan-perbuatannya itu. Dia menyadari, menimbang-nimbang, mau melakukan muhasabah, menimbang-nimbang antara amal kebaikan, amal keburukan. Dalam amal keburukan tentu gak ada kebaikannya. Dan dalam amal kebaikan yang dilakukan kepada Allah Ta'ala itu bercampur dengan keburukan yang banyak. Dia sadar penuh. Sedangkan Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas, yang dimurnikan kepada Allah Ta'ala. Maka harapannya tinggal kemurahan Allah. Harapannya tinggal kemurahan Allah kepada dirinya. Ini adalah ungkapan seorang yang mereka betul-betul menyadari siapa itu Allah dan siapa dirinya. Sehingga yang terlihat itu adalah banyaknya kekurangan dirinya dan sempurnanya Allah dan pemberiannya kepada dirinya. Termasuk kebaikan yang dilakukan itu sendiri adalah bagian pada nikmat Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada satu pun nikmat yang Allah berikan yang kita terima kecuali semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ini iblis, dia tidak akan pernah melepaskan manusia sampai akhir hayatnya itu untuk merusak amal manusia. Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan, ini peristiwa tentang akhir hayatnya, diceritakan tentang peristiwa akhir hayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita tahu siapa itu Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang yang dikenal dengan gelar yani Imam Ahlu Sunnah. Dan digelari dengan Imam Ahlu Sunnah itu karena bukan karena beliau mendirikan kelompok Ahlu Sunnah, tapi beliau sangat dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah di zaman merebaknya bid'ah khalqul Quran. Beliau sampai di penjara enggak tanggung-tanggung sampai 3 generasi raja. Bayangkan, penuh dengan siksaan, pukulan. Di saat menjelang wafatnya, maka iblis mendatangi Imam Ahmad. Dan iblis mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ini ya Ahmad, futtani. Ya Ahmad, engkau telah selamat dariku. Ya Ahmad, engkau telah selamat dariku." Kata Imam Ahmad, "La ba'du, la ba'du." Belum, setelah ini. Imam Ahmad sangat faham bahwa ucapan iblis, "Ya Ahmad, engkau telah selamat," itu dalam rangka untuk bukan pujian, tapi dalam rangka untuk bisa menimbulkan ujub. Yang kalau sudah Imam Ahmad kena ujub, harapannya itu amal yang sudah lalu itu bisa runtuh dengan ujubnya itu. Ini yang diinginkan. Imam Ahmad orang yang mengenal Allah dan mengenal jati dirinya. Dan tahu tipu daya iblis. Sangat faham tipu daya iblis. Maka di sini kita tahu bahwa sangat pentingnya seorang memiliki akidah yang kokoh. Sangat pentingnya kedudukan akidah dalam kehidupannya itu. Karena iblis tidak akan melepaskan dia sampai detik-detik terakhirnya itu. Di sini orang yang mereka memiliki akidah yang sangat kokoh, dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman itu dengan al-qawlu tsabit, perkataan yang membuat dia kuat, kokoh, tegar di atas sunnah, di atas agamanya, di dunia maupun di akhiratnya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang masalah pentingnya tauhid ini, "Fattauhidu awwalu ma yudkhilu bi fil Islam wa akhiru ma fattauhidu awwalu ma yadkhulu bi fil Islam wa akhiru ma yakhruju bi minad dunya." Tauhid ini adalah pertama, sesuatu yang pertama kali menjadikan seorang itu masuk ke dalam Islam. Dengan tauhid inilah seorang itu masuk ke dalam Islam. Awal mula menjadi muslim itu adalah dengan tauhidnya itu. Dengan ucapan la ilaha illallah. Dan tauhid ini pula akhir daripada ini keluarnya dari dunia. Kalau dia ingin betul-betul bahagia dunia dan akhirat, maka mengawali hidupnya dengan tauhid dan menutup dengan tauhid. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia akan masuk ini ke surga. Maka kata beliau, fawa awal wajibin wa akhir wajibin, fattahidu awalul amri wa akhiruhu. Tauhid itu adalah kewajiban pertama dan kewajiban terakhir, dan tauhid itu adalah ini perintah pertama dan perintah terakhir. Sehingga tidak boleh kosong kehidupan kita ini dari ini tauhid tersebut. Ini ungkapan para salaf kita. Yang mudah-mudahan Allah SWT benar-benar menjadikan tauhid meresap dalam hati kita, kemudian membuat kita ini tegar sampai kita menghadap Allah SWT. Ini dipersiapkan dari sejak dini kita belajar tauhid, menerapkan tauhid, terus mengoreksi kehidupan kita bertauhid. Jangan sampai pernah lepas, cacat, apalagi meremehkan, kemudian sampai rusaknya tauhid kita ini. Demikian dulu kita persiapan buka bagi kalian, mudah-mudahan manfaat. Gimana? Ada pertanyaan, Ustaz? Ada dua pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz, apakah ada adab-adab kepada jin? Adab kepada jin, asalnya jin itu makhluk yang dikatakan jin, sesuai susunan dari jim nun itu makhluk yang kelihatan. Adab kita ya, kita mendoakan kebaikan saudara kita jin yang muslim, dia terbebani, makhluk seperti kita, kalau dia muslim, soleh, kita doakan kebaikan. Kemudian kita kita adab secara khusus ya adab kepada makhluk, tapi kita enggak melihat jin itu sendiri, maka jangan mengada-ada. Ini sekedar ya secara umum kita mendoakan kepada manusia, kepada setiap muslim. Yang kita tentang jin tidak ada adab-adab secara khusus ini yang mengatur bagaimana adab kita kepada manusia, karena asalnya jin enggak kelihatan. Jin gak kelihatan, maka jangan mengada-ada, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan jin. Adapun kita mengimani jin seperti yang diberitakan Allah dan Rasulnya, berkaitan dengan apa info dari Allah dan Rasulnya tentang jin. Jangan yaitu mencari berita tentang jin dari selain Allah dan Rasulnya, nanti ketipu-tipu. Apalagi info dari jin juga bisa pembohong, bisa didobosi, dikibulin. Pertanyaan terakhir, mau tanya, si A mau ngasih zakat mal ke B, tapi B ini punya utang ke si A. Boleh enggak kalau A ngasih zakat malnya buat motong utang si B? Enggak boleh. Dia harus serahkan dulu, kemudian zakatnya itu serahkan dulu, dia mau kasihkan atau mau untuk bayar utang atau enggak bayar utang, itu enggak ada syaratnya. Itu enggak boleh kalau dipotongkan dari, wah ini zakat itu, utang kamu sah. Berarti dia enggak nyerahkan zakatnya, enggak. Enggak boleh, seperti itu enggak boleh. Ulama telah dibicarakan seperti itu ini dalam pesan para ulama. Kalau pengen yaitu zakat sendiri, utang sendiri, nyaru utang sendiri, serahkan dulu sama dia, mungkin dia usar utang berapa, maka baru kemudian itu ini urusannya sendiri-sendiri antara nyerahkan zakat dengan nyaru utang itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, dari manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.